mungkin melupakanmu. Apa yang terjadi ketika ku sampai hati kepadamu. Peluklah pipiku dengan kata hatiku. Aku ingin selamanya. Ini jangan pernah berakhir. Cinta ini jangan pernah berakhir.